خلقهم الله من نور كما جاء في الحديث خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف له والملائكة جمع ملك والملك هو الرسول لأن الملائكة رسل من الله جل وعلا إلى عباده قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وهم أصناف مصنفة كل صنف كل صنف له عمل أصل وقله الله إليه فجبريل موكل بالوحي موكل فجبريل موكل بالوحي وميكائيل موكل بالقطر والنبات فإسرافيل موكل بالمخف في السور ومنهم ملك الموت موكل بقبض الأرواح فمنهم من هو موكل بالأجنة وهو في بطون الأمهات موكل بالأجنة في بطون الأمهات ينفخ فيها الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتبهن ومنهم من هو موكل بحفظ أعمال بني آدم كما في قوله تعالى فإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. Barakallahu fikum. Ar-rukn ats-tsani, rukun yang kedua dari antara rukun iman, yaitu al-iman bil malaikat, iman kepada malaikat. Wa tu'minu bi annahum khalqun min khalqillah, maka anda mengimaninya bahwa mereka malaikat adalah makhluk di antara makhluk-makhluk Allah. Ya, wa min junudihi, dan di antara tentara-tentara Allah. Khalaqahumullahu minan nur, ya Allah ciptakan mereka dari cahaya. Sebagaimana dalam hadis khuliqatil malaikatu min nur, malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqul jan, jin diciptakan min marijin min nar, dari kobaran api. Wa khuliqa adamu mimma wusifa lahu, sedangkan Adam diciptakan sebagaimana yang telah disifatkan, diberitahukan ya kepada kalian, yaitu dari tanah. Nah, ya, malaikat ini Allah sifati bahwasanya dia selalu la ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah tidak mentaati apa yang Allah perintahkan pada mereka. Jadi mereka selalu taat. Selalu taat. Sebutkan min junudihi, di antara pasukan-pasukan Allah. Jadi tugas malaikat hanya untuk melaksanakan perintah Allah atau membantu, ya, membantu hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang beriman. Sebagaimana malaikat menawarkan bantuan kepada Ibrahim, ya, malaikat menawarkan bantuan kepada Nabi agar penduduk Taif dijepit pakai gunung yang ada di antara Taif tersebut, ya, dan seterusnya. Malaikat yang datang ke perang Badar, ya, menolong kaum muslimin. Nah, istastagizuna lakum fastajaba lakum anni mubitukum bi alfim minal malaikati murdifin. Ya, bahwasanya aku akan mengirimkan, ya, untuk kalian malaikat, 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Nah, wal malaikatu, malaika itu adalah jam'u malakin. Ya, adalah bentuk plural jamak dari malak. Nah, kalau bahasa kita malaikat, ya, kita kenalnya satu malaikat. Tapi kalau di bahasa Arab malaikat, ya banyak malaikat. Bentuk tunggalnya malak. Kalau bahasa kita satu malaikat. Nah, malak. Nah. Apa maknanya secara bahasa? Wa huwa rasul. Maknanya adalah utusan. Malak tersebut. Li'annal malaikata rusulun. Nah, ini boleh dibaca rusulun atau ruslun. Namun kalau di Al-Quran, rusulun dengan domasin. Ya. Nah, malaikat, karena malaikat adalah para utusan minallah, dari Allah Jalla wa ala, iba ila ibadihi, ya, untuk hamba-hambanya. Wa qala ta'ala Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah lah yang telah memilih utusan dari kalangan malaikat dan dari kalangan manusia. Nah, ya, kalau dari kalangan manusia, para nabi dan rasul dari zaman Adam hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wahum asnafun. Mereka itu beraneka ragam musannafah yang tersusunnya itu. Nah, mereka ini beraneka ragam. Dan malaikat ini memiliki fisik. Memiliki fisik bahwasanya mereka memiliki sayap, ya. Dan sedemikian rupa dari bentuk-bentuk fisik mereka yang beraneka ragam, besar, ya. Malaikat pemikul arsy besar, Jibril besar. Rasulullah SAW melihat dua kali Jibril, ya. Yang pertama di Bathah Mekah, di pinggir sungai kota Mekah. Yang kedua ketika di langit, ya. Di langit. Nah, kullu sinfin lahu amalun khasun. Setiap jenis malaikat memiliki amal-amal yang khusus. Wakkalallahu ilaih. Yang Allah mewakilkan mereka. Ya, memberikan tugas kepada mereka demikian. Ada yang tugasnya hanya beribadah. Di Baitul Ma'mur. Setiap hari masuk malaikat 70 ribu. Dan gak keluar lagi. Masuk lagi, besoknya masuk lagi 70 ribu. Mereka di dalam Baitul Ma'mur beribadah kepada Allah, ada yang sholat, ada yang ruku, ada yang bertasbih, dan seterusnya. Setiap hari masuk lagi, hari ini udah berakhir, masuk lagi 70 ribu, masuk lagi 70 ribu. Dengan jumlah yang Allah, hanya Allah yang tahu berapa jumlah mereka. Ya. Nah. Jibrilu muwakkalun bil wahyi. Jibril, dia diwakilkan, diberikan tugas untuk menyampaikan wahyu kepada segenap para nabi dan rasul di bumi. Wa Mikailu, ya. Dan Jibril juga tugasnya bukan hanya itu. Jibril terkadang dipanggil oleh Allah, bahwasanya Allah mencintai si fulan dari kalangan hambanya yang ada di muka bumi. Maka Jibril memanggil semua penduduk langit, bahwasanya Allah mencintai si fulan, cintailah si fulan. Maka semua yang ada di langit mencintai si fulan. Nah, wa Mikailu muwakkalun bil qatr. Ya. Dan malaikat Mikail diwakilkan, diberikan tugas mengenai hujan, wan nabat, dan tumbuhan. Maka hujan di tangan Allah. Allah lah yang menentukan suatu daerah itu terkena hujan atau tidak, bukan pawang hujan. Bukan pawang hujan. Kalau pawang hujan dusta. Jangankan mereka menahan hujan, menahan pipis saja enggak bisa. Ya, menahan pipis saja enggak bisa. Itu pendusta. Pawang hujan. Nah. Lihat kemarin itu di malam tahun baru Masehi. Ya. Mereka berencana untuk manggil pawang hujan yang top-top di Monas dalam pagelaran tahun baru. Enggak bisa. Gak bisa, karena jin itu lemah. Gak bisa apa-apa. Dan Allah kasih banjir banyak. Ya. Di antara yang meminta di, ya, dihadirkan pawang hujan adalah, nah, itulah Syekh, nah, yang itu Syekh Bang Haji. Dia mau tahun baru, padahal dia udah bilang, ya, begadang itu gak ada gunanya. Iya. Ah. Kalau saya punya telponnya. Hah? Antum sebagai mantan fansnya gimana itu? Enggak pernah ngefans. Ya, dulu kan maksudnya. Itu lah karena. Ya, ada yang menyatakan, oh dia kan cuma bercanda. Loh, bercanda dalam perkara kesyirikan kayak begini. Gimana kayak begini? Saya barakallahu fikum. Wa muwakkalun binafkhi wa israfil. Malaikat Israfil muwakkalun binafkhi fis sur. diwakilkan untuk meniup ya, sangkakala. Wa minhum malakun muwakkalun, malakul maut muwakkalun biqabdil arwah. Di antaranya ada malakul maut, nah, yang diwakilkan, diberikan tugas untuk mencabut arwah. Nah, malaikat maut ini namanya yang ada di dalam nas hanyalah malakul maut. Kul yatawaffakum malakul mautil ladhi, ya? Kul yatawaffakum malakul maut. Adapun penamaan yang terdengar di kita itu Izrail, itu enggak sabit hadisnya, tidak sahih. Maka kita menamakan malaikat pencabut nyawa sebagaimana yang Allah namakan, yaitu malakul maut, ya, malaikat maut. Wa minhum man huwa muwakkalun bil ajinnati, di antara mereka ada yang diberikan tugas ya di terkait dengan janin di perut ibu, fi butunil ummahat, yanfakhu fiha ar-ruh, yang meniupkan di dalam perut ibu janin tersebut roh. Wa yumaru, dan diberikan perintah untuk mencatat bi arba'i kalimatin, mencatat 4 kalimat, yaktubuhunna, yang ya malaikat ini mencatat, yaitu terkait apa ya, wa yumaru bi arba'i kalimat ya, wa fi ajalihi wa rizqihi wa syaqiyun aw sa'id, ya, yaitu mengenai ya, mengenai apa, umurnya, usianya, matinya, rezekinya, ya, sengsara atau bahagia. Nah, jodoh enggak ada di situ. Kalau jodoh di Lauhul Mahfud. Jadi jodoh kita malaikat enggak tahu. Ya, malaikat enggak tahu. Hah? Lah, kan siapa istrinya kan enggak tahu. Enggak tahu siapa istrinya. Istrinya satu, berdua, malaikat enggak tahu ke depannya, ya. Kayak si Jaki ke depannya itu enggak tahu malaikat berapa istri si Jaki ini. Apakah satu ya, mengikuti jejak-jejak para seniornya di sini? Nah. Atau ya Allah wahala. Anugrah ya. Ya, tahib barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Hah? Umur, rezeki dan nasib syaki au sa'id. Itu kan di hadis ketiga nanti. Ya, hadis Ibnu Mas'ud. Syakiun, nasib baik, apa namanya? Bahagia, syaki nak sengsara, sa'id. Sa'idun bahagia. Itu aja. Mahfud. Ya. Kemudian wa minhum man muwakkalun bi hifdzil a'mali bani Adam, di antara mereka yang diberikan tugas untuk mencatat amal anak Adam. Ya. Sebagaimana firman Allah, wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ya, sesuai di antara kalian adalah malaikat penjaganya yang mencatat, malaikat kiraman yang mulia. Katibin yang mencatat, ya lamun, mereka mengetahui ma taf'alun, apa yang kalian kerjakan. Nah, nah, Pak Majid, fadal Pak Majid. Muwakkalun. Walakinana mu'minu biwujuri wa mu'minu bi'a'malihim alladhi dhakarallahu jalla wa'ala annahum yaqumuna biha bi'amrihi subhanahu wa ta'ala la kama nil arba fil malaikati fa minhum min a'mada maqlub an nubu'i yu'aduna jibriha alaihi salam wa yaquluna jibrilu aduna walau kana min nabiyyi nazal 'ala Muhammadin ghayra jibril li amanna bihi lakinna lima kana alladhi nazala 'alayhi jibril fa nahnu la'min bihi alladhi nazala 'alayhi jibril fa nahnu bihi bi anna jibril Allah Ta'ala, kul man kana aduwan min Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi'idznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa innallaha aduwwun lil kafirin. Wa min syi'ati aydan man yu'adi Jibril ta'atharan inna inna man yaqulu al malaikatu ni mim babil hikayah mubtada man yaqulu al malaikatu banatullah Allah anna yaquluna qala ta'ala waj'alu al malaikata alladhina hum ibadu rahman inathan aw qala ta'ala am lahul banatu wa lakum al banun wa idza bushira ahaduhum bil unta walla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Baik, barakallahu fikum. Nah, kata Syekh Shalal Al-Fauzan berikutnya, fal malaikatu, maka para malaikat, lahum a'malu, mereka memiliki berbagai amal, muwakkalun biha yaqumuna biha, yang mereka diberikan tugas dengan amal-amal tersebut yang mereka laksanakan, dan mereka adalah pasukan di antara pasukan-pasukan Allah. Wahum min alamin ghaib, mereka adalah di antara alam ghaib. Alladzina la narahum, yang kita tidak melihat mereka. Namun ketika Allah kabarkan tentang wujud mereka, keberadaan mereka, dan Allah perintahkan kita untuk mengimani, maka kita imani. Ya, karena ciri-ciri yang bertakwa itu adalah yang Allah sebutkan, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Sebagai petunjuk bagi orang bertakwa. Siapa itu orang bertakwa? Allah sebutkan pertama kali. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu yang mengimani perkara yang ghaib. Nah. Walakinna nu'minuhum nu'minu bi wujudihim wa nu'minu bi a'malihim allati dzakara Allah 'azza wa jalla. Namun kita mengimani keberadaan mereka, kita mengimani amal perbuatan, amal-amal mereka yang Allah sebutkan. Annahum yaqumuna biha bi amrihi subhanahu, mereka melaksanakan apa yang Allah perintahkan subhanahu wa ta'ala berdasarkan perintah Allah. La ka man harafa fil malaikati, kita tidak seperti orang yang menyimpang keimanannya dalam hal malaikat. Ya, misal Yahudi, wa minhum man ada ba'dahum, di antara mereka ini orang-orang yang menyimpang ini ada yang memusuhi sebagian malaikat. Ya, misal Yahudi wa'adun, mereka memusuhi Jibril alaihissalam dan mereka berkata Jibril adalah musuh kami. La ilaha illallah. Ya. Lau kana alladhi nazala ala Muhammad. Ya. Atau law kana alladhi nazzala ala Muhammadin, seandainya ya yang menurunkan wahyu kepada Muhammad SAW itu adalah ghairu Jibril, bukan Jibril, la amanna bihi, maka pasti kami akan mengimani, beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ini dusta, ini dusta, padahal mereka pun sudah tahu kerasulan Nabi Muhammad SAW di Taurat mereka. Ya, sekarang cari kambing hitam, kambing hitamnya Jibril. Ya, mengatakan Jibril adalah musuh kami. Ya. Na'udzubillah. Ini berarti enggak beriman ini. Ya, berarti dia nantang Allah. Ya. Baik. Kemudian, mana lagi tadi? Nah. Lakin lama kana alladhi nazzala alaihi Jibril wa nahnu la nu'minu bih. Namun tatkala yang menurunkan wahyu kepada Muhammad SAW adalah Jibril, maka kita tidak mau beriman kepadanya, kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ada Jibril aduna, kata mereka. Karena Jibril adalah aduna, musuh kami. Na'udzubillah. Nah. Allah Ta'ala berfirman, "Qul man kana aduwan li Jibril," katakanlah siapa yang menjadi musuh bagi Jibril, "fa innahu nazzalahu ala qalbik," maka Jibril lah yang menurunkan kepada kalbumu wahyu, biiznillah, dengan izin dari Allah, musaddiqan lima baina yadayhi, ya, yang membenarkan dengan apa yang ada di hadapan mereka, wa hudan wa busra lil mu'minin, sebagai petunjuk, kabar gembira bagi kaum mu'minin. Man kana aduan lillahi wa malaikati wa rasuli wa Jibril, Allah sebut. Padahal Jibril bagian dari malaikat. Ya enggak? Nah, ini sebagian penegasan. Siapa yang menjadi musuh bagi Allah, malaikat, para rasulnya, dan Jibril, Mikail disebut. Fa inna allaha aduun lil kafirin. Allah sebut kafir. Maka Allah musuh bagi orang-orang kafir. Maka mereka kafir. Kenapa? Sebab memusuhi Jibril. Sebab memusuhi Rasul. Ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi mendustakan satu malaikat, itu sama dengan mendustakan semua malaikat. Sebagaimana mendustakan satu Rasul, dianggap mendustakan semua Rasul. Yahudi beriman pada Musa, Harun. Beriman pada Sulaiman. Beriman pada Daud. Beriman kepada Ibrahim, Yusuf. Namun tidak beriman kepada Rasulullah SAW, dianggap kufur kepada Ibrahim, Yusuf, Yakub, dan seterusnya. Sebagaimana Nasrani beriman pada Isa, enggak mau beriman kepada Rasulullah, dianggap kafir juga kepada Isa. Nah, karena Allah Ta'ala beriman kepada kaumnya Nabi Nuh. Kaumnya Nabi Nuh hanya mengingkari Nuh. Namun Allah sebutkan, kadzdzaba qaumun Nuhin al-mursalin. Kaumnya Nabi Nuh mendustakan seluruh para rasul. Padahal yang didustakan oleh kaumnya Nabi Nuh hanya Nuh seorang. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini juga di ayat ini. Siapa yang menjadi musuh Allah, malaikatnya, rasulnya, para rasulnya termasuk di antaranya Nabi Muhammad SAW. Maka dia kafir. Wa minas syiah, termasuk juga di antaranya adalah syiah. Man yu'adi Jibril, ini syiah yang bulatnya. Di antara mereka ada yang memusuhi Jibril, ta'assuran bil yahud, karena terpengaruh dengan orang-orang Yahudi. Wa yaqul, mereka berkata, inna risalata li aliyin, sesungguhnya kerasulan itu untuk Ali, lakinna jibrila khana, namun Jibril berkhianat. Na'udzubillah. A'toha li Muhammadin, malah memberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa syairuhum yaqul, pensyair mereka berkata, khan al-aminu. Siapa yang dimaksud al-amin di sini? Jibril. Si Jibril al-amin. Ya, karena Allah namakan Jibril al-amin di Al-Quran. Ya. Jibril al-amin berkhianat. Wasoddaha. Dan dia malah memalingkannya. Memalingkan kerasulan. An haidarah, dari sang singa. Dari Haidarah itu maksud siapa? Ali bin Abi Thalib. Nah, dari sang singa itu Ali bin Abi Thalib. Wa minan nas, khususan al-musyrikin, man yaqul. Nah, di antara manusia, terlebih khusus orang musyrikin, mereka ada yang berkata, al-malaikatu banatullah. Ya, ini kaum musyrikin, malaikat adalah putri-putrinya Allah. Ya. Putri-putrinya Allah. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Maksudnya Allah. Dari apa yang mereka ucapkan. Oh, dari mana mereka, malaikat itu adalah perempuan. Nah, malaikat punya sayap. Tapi tahu dari mana malaikat adalah perempuan. Orang-orang belakangan banyak mungkin terpengaruh dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Ya. Orang-orang belakangan ini zaman sekarang kalau bikin film gitu ya. Misalkan peri malaikat, pasti peri, perempuan. Gitu. Perempuan masih. Kalau sosok malaikat, misalkan seorang mau berbuat baik atau buruk, gitu. ada setan pakai tanduk, giginya caling, ayo lakukan. Eh, sebelah kanan muncul peri terbang, perempuan pasti. Nah, jangan lakukan. Gitu. Nah, ini siapa ini? Ini malaikat. Ini terpengaruh sama siapa? Musyrik. Ada musyrik, pengaruh sama musyrik. Nah, ya, ini karena meyakini malaikat itu adalah wanita, pakai androk putih, nah, pakai baju putih, ada sayapnya, pegang tongkat. Na'udzubillah. Ya. Pernah nonton Pak Yusuf? Pernah. Bidadari. Nah, peri bidadari. Eh, peri apa bidadari itu? Itulah. Na'udzubillah. Qala ta'ala waja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahmani inatha. Mereka menjadikan malaikat yang merupakan hamba-hamba Allah. Mereka katakan itu adalah anak-anak perempuan Allah. Ya, kemudian Allah berfirman dalam keadaan mereka mengimani Allah, menyembah Allah, meyakini Allah lah yang menciptakan langit bumi, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Ya, mereka juga beribadah kepada Allah. Mereka mengatakan untuk Allah anak perempuan, untuk mereka anak laki-laki. Musyrikin Quraisy ini benci anak perempuan. Ya. Qala ta'ala am lahul banat wa lakumul banun. Apakah untuk Allah anak perempuan dan untuk kalian anak laki-laki? Wah, ini. Ya. Curang ini. Curang. Ini kalaupun ya, ini anggaplah ya, apalagi kan na'udzubillah Allah enggak punya anak. Ya. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib. Apabila mereka diberikan kabar gembira tentang unsa, kelahiran anak-anak perempuan mereka, maka tiba-tiba wajah mereka menghitam dalam keadaan mereka marah. Tidak terima. Ya, tidak terima. Dibunuh dulu. Ya, dibunuh. Anak-anak kecil perempuan. Namun tidak ada pada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tidak membunuh putrinya. Kalau Umar bin Khattab membunuh putrinya, enggak ada tuh dalam sejarah namanya yang Hafsah itu, enggak ada. Buktinya Hafsah putri Umar bin Khattab. Dewasa, menikah, cerai atau wafat suami, saya lupa suami Hafsah putar. Sampai dinikahi lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, buktinya punya perempuan, anak perempuan. Kalau Umar suka membunuh anak perempuan, enggak ada cerita tuh ada Hafsah. Yang membunuh beranak-anak perempuan musyrikin Quraisy. Ya. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzanbin qutilat. Nah, ketika mau'udah anak-anak perempuan ditanya nanti di akhirat, dengan sebab dosa apa mereka bisa dibunuh? Ya, ini musyrikin benci anak perempuan. Sedangkan dalam Islam memuliakan anak perempuan. Makanya kalau punya anak perempuan 2, 3 dinafkahi, di beri pakaian, diajari, jadi penghalang neraka buat orang tuanya. Masjid belum punya anak perempuan. Mungut. Itu mah bahaya. Mungut. Mungut anak 25. Nah, ini ya. Makanya para nabi, kata Imam Ahmad bin Hanbal, al-anbiya abul banat. Para nabi itu bapaknya anak perempuan. Nabi Lut anaknya perempuan. Nabi Syuaib anak perempuan. Rasulullah SAW anaknya perempuan. Islam datang memuliakan anak-anak perempuan. Nah, kemudian, Fadzol, baca sini. Aib, baca aib. Summa qala. Oh iya, benar ya. Ya. tansibu. Nah, kemudian kata Syekh, summa qala, kemudian Allah berfirman, yaj'aluna lillahi ma yakrahu. Mereka musyrikin Quraisy menjadikan untuk Allah sesuatu hal yang mereka benci. Wa tasifu alsinatuhum alkadhiba anna lahumul husna. Kemudian lisan-lisan mereka mensifati dengan kedustaan bahwasanya ya, mereka memiliki husna. Dan Allah Ta'ala berfirman, astafal banati alal banin. Apakah Allah lebih memilih anak perempuan dibandingkan dengan anak laki-laki? Ma'alakum kaifatahkumun. Bagaimana kalian ini? Ya. Bagaimana kalian ini? Dengan apa yang kalian putuskan tersebut? Afala tadakkarun. Apakah kalian tidak ya, berpikir? Fa'idha kuntum la tardawna albanati lahusikum. Apabila kalian tidak meridhoi anak perempuan untuk diri kalian, wa taqrahunahunna, dan kalian membencinya, fa kaifa tansibunahunna ila Allah jalla wa ala? Kok bagaimana ceritanya kalian malah menisbatkan apa yang kalian benci kepada Allah? Ya. Ma'anallahi lam yattakhid walada. Ya, lebih lagi-lagi Allah tidak pernah memiliki anak. Padahal Allah enggak punya anak. Walakin hadza min babi rad alaihim. Ini ya, sebagai bantahan aja. Kok bisa kalian enggak suka anak perempuan, malah kalian anak perempuan tersebut kalian nisbatkan kepada Allah yang kalian tidak sukai, yang kalian benci. Nah, ini luar biasa ini bentuk laibnya ini siapa? Musyrikin. Bentuk main-mainnya sikap mereka. Wabayani fasadi qaulihim, dan untuk menjelaskan rusaknya ucapan mereka. Kama anna an-nasara yaqul al-masih ayaqulun al-masihu ibnullah. Sebagaimana kaum Nasrani mengatakan al-masih Isa adalah putra Allah. Pada sabulillahi jalla wa ala al-ibna. Maka mereka menisbatkan untuk Allah putra. Wal musyriku nasabulahu al-banatu. Nasabulahu al-banati, dan musyrikin menisbatkan untuk Allah anak-anak perempuan. Dan Allah Jalla wa'ala lam yattakhidh sahibatan wala waladan. Allah tidak memiliki sahibah zaujah, istri maupun anak. Karena anak adalah juz'un minal walid, adalah bagian dari ayah. Wasyabihun bil walid, dan anak itu serupa dengan ayah. Dan Allah Jalla wa'ala laisa lahu syarikun wala syabihun. Allah tidak ada yang memiliki sekutu maupun yang serupa dengannya. Laisa kamitslihi syai'. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Ketika musyrikin Quraisy menyatakan Allah Bapa di surga, Yesus Kristus anak Tuhan. Nauzubillah. Ini bahaya ini. Ucapan kufur ini. Siapa yang mengucapkannya kafir. Ya, kafir. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha tsalitsu tsalatsa. Kafir yang mengatakan demikian. Ya. Tiba-tiba ya, Bapak Quraisy Syihab menyatakan tidak kafir. Mereka itu enggak boleh disebut kafir. Kenapa? Karena di surah Al-Kafirun yang Allah panggil Al-Kafirun itu adalah penyembah berhala. Mereka adalah ahlu kitab. Ya. Kata MC-nya berarti enggak boleh disebut kafir? Enggak. Mereka ahlu kitab. Subhanallah. Ini bahaya ini. Pemikiran Bapak Quraisy ini. Ya. Menyatakan Nasrani tidak boleh disebut sebagai orang kafir. Kenapa? Karena mereka ahlul kitab. Iya, walau disebut ahlul kitab, kafir mereka. Allah sendiri yang mengatakan, laqad kafarul ladina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang menyatakan Allah bagian dari Trinitas. Kafir orang yang menyatakan Allah punya anak. Kafir orang yang menyatakan Isa adalah anak Allah. Kafir. Bapak Quraisy ini ingin mengaburkan fakta ini. Ya. Entah apa yang ada di benak dia. Apakah dorongan syahwat atau syubhat? Syahwat, apakah ada pundi-pundi rupiah? Syubhat, memang dia menyimpang. Ya, maka pemikiran dia sesat. Ya, pemikiran dia sesat, menyesatkan. Kalau kita murojaah lagi ke pembatal keislaman, maka dia pun kufur. Syekh Muhammad bin Abdullah berkata di pembatal keislaman ketiga, malam yukafir musyrikin au syakka fi kufrihim au sahhaha madhhabahum kafara. Siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik, orang kafir, ragu terhadap kekafiran mereka, atau justru malah membenarkan agama mereka, maka dia kafir. Dia kafir. Nah, ini penting ya untuk dipahami. Ya, maka kekufuran itu, ya kufur dengan mengatakan ya Nasrani bukan kafir. Berarti mendustakan Al-Quran. Al-Quran menyatakan Nasrani kafir. Hadis Rasulullah SAW menyatakan Nasrani kafir. Apalagi Rasulullah SAW telah menjelaskan. Ya. La yasma'u bi ahadun min hadil ummah, wala yahudiyun, wala nasraniyun. Ya. Thumma la yu'minu bi. Tidak ada seorang pun dari umat ini yang mendengar namaku. Tidak Yahudi, tidak Nasrani. Sudah dengar nama Nabi. Ini hujah. Ini hujah ini yaitu dengan diutusnya Rasul. Diturunkannya kitab. Maka kemudian dia tidak beriman kepadaku. Illa kana min ashabina. Kecuali dia adalah penduduk neraka. Ya. Rasulullah SAW sudah menyatakan. Nasrani adalah pemalingan dari Islam. Kata Nabi. Ya, Kulun maulud. Innal insan yuladu alal fitrah. Kulul maulud yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan, itu dilahirkan di atas fitrah. Fa'abawahu yuhawidani au yunasirani. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi dan Nasrani. Kafir. Fitrah itu alal Islam. Ya. Setiap anak yuladu alal fitrah. Dilahirkan di atas fitrah Islam. Maka Yahudi, Nasrani itu bukan Islam. Dan Allah sebutkan di Al-Quran, innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kalau Bapak Quraisy menyatakan, oh mereka bukan kafir, mereka ahlul kitab. Iya, ahlul kitab deh. Dan Allah sebutkan di Al-Quran. Anak-anak kecil aja hafal. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin, mereka di neraka jahannam kekal selama-lamanya di sana. Dan mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Oh, mereka bukan kafir, ahlul kitab. Ya udah. Allah sebut mereka kafir. Dari kalangan ahlul kitab. Nah ini hati-hati ya. Sekarang ini sedang marak pengkampanye lintas agama, persamaan agama. Makanya dari petinggi negara sampai Pak RW, sampai Pak Lurah, itu sudah mengucapkan salam kekafiran. Salam lintas agama. Semuanya dapat salam. Hindu dapat salam. Kayak dia tahu aja artinya. Kalau dia tahu artinya itu, pemujaan terhadap dewa Hindu, dia masih tetap ucapkan juga kuburnya. Nah, ini lagi marah. Salam lintas agama. Apa namanya? Om. Om Swastiastu. Ini ucapan kekufuran. Bukan si pacai, apa salom, apa segala macam. Nah, semuanya, enggak ada. Kalau ada mukmin, ada kafir, ya kita ucapkan assalamualaikum buat mukmin. Dah, assalamualaikum. Kalau kafir ada situ, salamun ala man ittabal huda. Nah, boleh gitu. Salam bagi orang yang mengikuti hidayah Islam. Ya, salamun ala man ittabal huda. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga mengucapkan salam kepada Raja Heraklius. Ya, yang masih kafir. Ya, boleh. Tapi dengan catatan ala man ittabal huda. Ya, enggak boleh kita terperangkap oleh jerat-jerat kekufuran ini, pluralisme. Nah, ini permasalahan serius. Pluralisme itu kekufuran. Enggak ada ulama yang menyatakan pluralisme itu boleh. Enggak kafir, enggak ada. Ijma ulama semua. Zaman sekarang apalagi semua. Menyamakan agama itu kekufuran. Ya. Ragu terhadap kekafiran agama lain aja kekufuran. Apalagi tidak mengkafirkan mereka. Dibuat film, ya, disosialisasikan umat Islam untuk sama-sama mengucapkan selamat Natal, datang ke gereja mereka, ikut kepada misa-misa mereka. Ya, dibuat film begitu, The Santri. Ya. Jangankan orang awam nih, santri aja tuh datang ke gereja. Subhanallah. Ini kampanye masif. Ya. Ini kita ini harus tanggap, jangan pelongo-pelongo diem aja, enggak bisa. Kita berarti juga mereka kampanye, ya, pembenaran semua agama, kita juga kampanye kekafiran selain Islam. Kita terus mesti bawakan ayat inna dina indallahi al-islam. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kampanyain terus ini di mimbar-mimbar Jumat. Kajian, tulisan-tulisan medsos, apa yang kita bisa lakukan, lakukan. Kampanye mereka itu mengerikan. Mereka punya tim, apa namanya, buzzer. Semua ini terstruktur rapi. Dari pemimpin tertinggi, lihat, menteri agama, udah. Semua. Semua agama rahmat. Semua agama adalah rahmat. Nah, kalau mereka jor-joran dalam mengkampanyekan kekufuran ini, nah kita juga mesti, ya, nggak boleh kita diem aja, ulang terus sampai Allah yang putuskan nanti. Sebagaimana Rasulullah mentalkin Abu Talib, ya amku la ilaha illallah. Abu Jahal juga mentalkin Abu Talib, ya Abu Talib acar gabu anmin lati Abdul Muttalib. Oh, ya Abu Talib, kamu sudah benci agama bapakmu Abdul Muttalib. Diucapkan lagi oleh Rasulullah, ditalkin lagi oleh Rasulullah, ya amkul la ilaha illallah. Ditalkin lagi sama Abu Jahal. Sampai akhirnya dia mati dalam keadaan agamanya Abu Jahal. Agamanya Abdul Muttalib. Ya udah seperti selesai. Nah begitu juga. Mereka itu mengkampanyekan pembenaran semua agama. Kita kampanyekan juga kekafiran semua agama selain Islam. Ya. Nah ini, kalau kita diam aja terus gimana? Ya. Kita gak bersuara, di mana kita bisa bersuara. Kita diam aja terus gimana? Semua orang yang enggak ngerti akan nganggap, oh iya benar. Ya, semua agama benar. Makanya kalau antum paham fikih dakwah, fikih sirah bahkan, sirah nabawiyah bahkan. Buku fikih sirah terbaik kata para ulama itu Zadul Ma'ad, Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim menjelaskan di Zadul Ma'ad. Jadi dijelaskan pula oleh para ahli sejarah, oleh Ibnu Hisham. Ya. Di kitab-kitab sirah, sampai di kitab sirah yang ada di tangan-tangan kita, misal sirahnya Ibnu Nurul Yakin, sirahnya Al-Mubarakuri, Rahikul Maktub. Bahwasanya perjalanan dakwah Nabi SAW yang pertama ialah menjelek-jelekkan agama musyrikin dan sembahan mereka. Kalau cuma dakwah kepada isbat, ayo ke Islam, ayo ke Islam. Nanti orang mengira Islam dan selain Islam sama saja. Makanya Rasulullah ketika pertama kali dakwah memburuk-burukkan agama mereka dan sembahan mereka. Diburuk-burukkan. Diburuk-burukkan oleh Rasulullah, dicela oleh Rasulullah agama mereka. Kata para ulama, apa hikmahnya? Supaya orang-orang Mekah tidak ada yang menyangka agamanya Nabi Muhammad SAW dan agamanya musyrikin yang sudah ada itu sama saja. Makanya ketika dijelek-jelekkan, beda. Beda. Makanya kalau mereka kampanye jor-joran pluralisme, persamaan agama, kita juga jor-joran. Di mana kita bisa bersuara? Selain Islam, kafir. Itu udah. Ya. Ini Bhinneka Tunggal Ika. Apa maknanya? Islam yang benar, selain Islam, kafir. Ada bapra agama di Indonesia, semuanya kafir kecuali Islam. Udah. Itu makna Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Apa namanya? Ketuhanan yang Maha Esa. Bhinneka Tunggal Ika apa sih maknanya? Bukan itu ya? Salah. Itu rukun Pancasila yang pertama ya? Sila yang pertama. Ketuhanan yang Maha Esa itu. Kalau Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Ya iya. Berbeda dalam masalah furu. Beda madhab. Boleh. Tapi Ika. Tapi satu. Kenapa? Di atas tauhid. Maksa. Jangan dipahami Bhinneka Tunggal Ika itu. Ya udah, berbeda-beda Islam boleh tapi satu. Enggak ada satu, enggak ada persatu. Persatuan mau di atas apa? Mau di atas apa? Kok satu, enggak ada satu. Enggak ada. Kok gimana ceritanya? Lagi pula Bhinneka Tunggal Ika itu bahasa apa? Sanskerta, bahasa Hindu. Bahasa-bahasa yang ada di kitab-kitab penyembah togut di kitab Weda. Itu bahasanya kan itu. Ya. Ya. Dan mereka pun lihat para penyembah berhala Hindu. Lihat kaum muslimin di India, mereka dihabisi. Mereka pun juga dusta terhadap klaim mereka Bhinneka Tunggal Ika. Mana kaum muslimin dihabisi sama mereka. Bahkan India punya undang-undang anti-Islam. Ya. Negeri kafir, negeri penyembah berhala. Nambar kalau begitu. Jadi semua kaum muslimin kalau bersuara juga mengimbangi, mengkonter, merespon kampanye pluralisme yang jor-joran. Mulai dari pejabat-pejabat zindik sampai rakyat-rakyat kecil. Kalau kita imbangi juga mereka akan kewalahan. Kita sekarang sibuk kampanye yang enggak-enggak. Ya, malah sibuk. Membela pengajiannya apa. Udah, kampanyain aja ini. Selain Islam, kafir. Udah itu. Nah. Ketuhanan yang Maha Esa. Selain sembahan Allah, togut. Penyembahnya, kafir. Udah gitu. Agamanya, kafir. Ini baru ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila. Itu makna ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Habisnya ketuhanannya Maha Esa itu apa dimani oleh mereka? Apa? Hah? Apa? Bahkan diantara mereka ada yang komunis. Ya. Ada yang ateis. Ada yang Tuhannya banyak. Lihat Nasrani aja ada tiga Tuhannya. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Apa yang mau Esa? Dusta. Hindu banyak Tuhannya. Kalau panen padi Dewi Sri, togut setan Dewi Sri. Kalau ini lagi dewa apa lagi gitu. Dewa Siwa, Dewa Wisnu. Kalau hewan-hewan dewa apa namanya? Dewa Hanuman misalnya. Hah? Siwa apa Suwa? Siwa Suwa, udah kayak temannya Ilah. Siwa Suwa Sawa. Ada Hasya, itu temannya siapa? Hah? Harkulis Tisna. Di ilmu Nahu. Tapi barakallahu fikum. Ya, mana lagi tadi? Ya. Wahual ghani subhanahu wa ta'ala laisa bihajatin ilal awlad. Allah Maha Kaya tidak butuh Allah kepada anak-anak. Wa innama hala fil basyar. Yang butuh anak adalah manusia. Ya, yang akan mendoakan dia dan seterusnya. Wal makhluqatu hiya allati bihajatin ila al-aulad. Makhluk yang butuh pada anak. Allah enggak. Nah, arukun salis. Rukun yang ketiga. Tafadhal Syekh. Ya, Marwanto. Ulang-ulang. Manzilati gimana? Al-Qutub Al-Munazzalah. Wa'adhamuha Paman jahada. Nah, di sini nih. Pemajet-pemajet. Ya. Udah. Ulang. Loh, jahada. Berubah wazannya. Fa'ala. Wazan fa'ala. Gitu. Rukun yang ketiga. Al-imanu bil kutubil munazzalah. Jangan manzilah, ya. Munazzalah isim maf'ul. Beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Ya. Anu'minu bi annallaha anzala kutubat. Maka kita mengimani bahwa Allah menurunkan kitab-kitab ala rusulih kepada para rasulnya. Wahya min kalamih wa wahyih. Dan kitab-kitab Allah itu adalah kalamullah, kalamnya Allah dan wahyu dari Allah. Wa fiha, dan di dalam kitab-kitab Allah tersebut, syar'uhu wa amruhu wa nahyuhu. Terdapat syariat, perintah dan larangan Allah. Anzalaha ala rusulihi, yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Li ajli bayanil haqqi wa nahyi anil batili. Ya, untuk menjelaskan kebenaran dan melarang dari kebatilan. Wali ajri hidayatin nas, dan juga untuk memberikan hidayah kepada segenap manusia. Wahiyya kutubun kathiratun la ya'lamuha illallah. Kitab-kitab itu sangat banyak. Ya, yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah SWT. Adapun yang Allah beritahu kepada kita itu hanya sebagian. Ya, namun apa kitab yang Allah turunkan kepada Nuh, kitab yang Allah turunkan kepada Zakaria, kitab apa yang Allah turunkan kepada Yusuf, kepada Yakub, ya, kitab apa yang Allah turunkan kepada Sulaiman, apa yang Allah turunkan kepada Nabi Daniel, ada nabi yang namanya Daniel, ya, Daniel itu nama nabi, ya, nah, ini nggak ada yang tahu, kitab apa yang Allah turunkan kepada Ishak. Nah, itu kan tidak Allah sebutkan. Yang Allah sebutkan hanya sebagian saja. Ya. Walladzina samallahu minha, yang Allah sebutkan di Al-Qur'an ada Taurat, Zabur, Injil, Qur'an, Suhuf Ibrahim wa Musa, di akhir surah Al-A'la. Maka fa nu'minu bil kutubi ma samallahu minha. Maka kita mengimani kitab-kitab yang Allah sebutkan. Wa ma lam yusammi, dan yang apa yang tidak Allah sebutkan. Wa 'adhamuha al-Qur'anul Karim. dan yang paling agungnya adalah Al-Qur'an. Nah, kita imani itu semua secara global, namun mengimani Qur'an secara terperinci. Ya, barakallahu fikum. Dan yang kita amalkan, yang kita utamakan adalah Al-Qur'an. Taruhlah ada Injil asli. Taruhlah ada Taurat asli yang belum tertahrif oleh Yahudi Nasrani. Ya, kita hanya imani saja, tapi kita tidak ikuti. Yang kita imani dan kita ikuti dijadikan patokan hidup adalah Al-Qur'an. Maka kalau ada orang, "Oh, saya beriman kok sama Allah, enggak syirik. Saya enggak mengatakan Isa adalah anak Allah. Isa adalah hamba Allah. Isa adalah Rasul Allah. Isa adalah Nabi. Saya sholat juga. Saya puasa sebagaimana ajarannya Nabi Isa. Saya enggak berbuat syirik. Saya tidak menyerupai. Saya bertauhid dengan tauhid, misalkan rububiyah gitu. Uluhiyah, ibadahnya pada Allah. Semua sifat. Tapi saya berimannya sama Injil saja, sama Quran enggak. Saya juga mengimani Quran, tapi saya ngikutinnya Quran, Injil saja. Gimana nih orang? Kafir. Kafir. Ya, kafir. Jadi, kata Nabi SAW kepada Umar, "Law kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Wahai Umar, ketika Umar takjub ya, dengan isi Taurat yang selaras dengan Quran, ada hukum rajam dan selainnya, haramnya makan babi dan selainnya. Ya. Masyaallah. Gus Jumakir ini kok kayak Gus Baha ya. Pecinya ya. Iya. Saya baru enggak sekarang ini. Nah, itu kayak Gus Baha. Ya, Abu Akira tahu kan? Ya, tuh lihat mirip tuh. Antum ser. Masya Allah, emang beda lah anak kiai. Ya. Mana lagi tadi? Mana lagi tadi tuh? Gara-gara cuma akhir sih. Hilang itu kan. Lagi lah antum sih gayanya. Jadi kadang inget itu dah. Hah? Mana ya, mana ar-ruknur ar-rabi, rukun yang keempat, al-imanu bir-rusuli, beriman kepada para rasul. Fatu'minu bir-rusulillahi, maka anda beriman kepada para rasul Allah, min awwalihim ila akhirih, dari awal sampai akhir. Ya, kalau dari awal Nuh, man sammallahu wa man lam yusammi minhum, yang Allah sebutkan maupun yang Allah tidak sebutkan. Tu'minu bihim jami'an, anda mengimaninya semuanya. Wa man jahada wahidan faqad jahadal jami'ah, maka siapa yang menentang, mengingkari satu anak rasul, maka berarti dianggap mengingkari, menentang seluruh rasul. Sebagaimana tadi firman Allah kepada kaum Nabi Nuh, kadzdzaba qaumu Nuhin al-mursalin. Kaumnya Nabi Nuh mengingkari para rasul. Padahal yang diingkari cuma Nabi Nuh seorang. Wa yakunu kafiran, dan dia kafir. Walau amana bi ba'din wa kafara bi ba'din yakunu kafiran. Walaupun dia beriman kepada sebagian rasul, tapi kufur kepada sebagian rasul yang lain, maka dia kafir. Walladhi yu'minu bihim wa yakfuru bi Isa wa Muhammadin. Siapa yang beriman pada mereka, pada rasul, tapi tidak mau beriman, kufur pada Isa dan Muhammad alaihi ma'asratu salam. Kalau Yahudi, semisal orang Yahudi, maka dia kafir. Sampai sini ya. Baik. Berikutnya, fadal. Buah kila. Allah Taala, ta'ala ila qawli yawma 'amal israfina wa akhiruhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sallallahu yu'min bihim wa yunkiru risalata Muhammadin. Siapa yang beriman kepada mereka semua, semua nabi dan rasul, tapi mengingkari kerasulan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Nasrani, fahuwa kafirun bil jami'. Maka dia kafir kepada semuanya. Maka Allah la yaqbalu al-iman bil ba'd wal kufra bil ba'di. Allah tidak menerima keimanan kepada sebagian rasul, namun dia kufur kepada sebagian al-akhir yang lain. Wa tafriq bainar rusul. Ya, hadza min tafriq bainar rusul. Dan inilah diantara bentuk membeda-bedakan diantara para rasul. Ya, padahal kita diperintahkan apa? La nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Kita tidak membeda-bedakan salah seorang pun diantara para rasul. Kita imani semua secara global. Ya. Kita tidak mengingkarinya. Allah Ta'ala berfirman, innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulih, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya, yuriduna ayyufarriku bainallahi wa rusulih, mereka hendak membeda-bedakan antara Allah dan para Rasulnya. Wa yakulu nu'minu biba'din wa nakfuru biba'ad, mereka mengatakan kami beriman kepada sebagian saja, kufur kepada sebagian saja. Yuriduna ayyattakhidu baina dhalika sabila, ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka ingin menjadikan itu sebagai jalan hidup mereka. Dan mereka itulah orang-orang kafir sebenarnya. Maka Rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam. Wa fa'amal anbiya'u, adapun para nabi, maka Adam adalah nabi. Wa man ja'a ba'dahu minal anbiya', dan nabi-nabi yang datang setelah beliau, Nabi Idris, Nabi Sis. Ya. Fabaina Adam wa Nuhin alaihi ma'assalamu anbiya. Maka fase antara Adam dan Nuh itu ada para nabi semua. Lakin awwalur rusuli Nuhun alaihi salatu wassalam. Namun rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam. Ya, Nuh alaihi salam. Nanti Nuh dipanggil di hari kiamat oleh manusia semua. Ya Nuh, anta awwalur rusul. Wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama. Ya, rasul yang pertama. Arsalallahu jalla wa ala ila qaumih. Ya. Lamma abadu as-salihi, maka Allah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya tatkala kaumnya mereka beribadah kepada orang-orang saleh. Wa akhiruhum Muhammadun, dan rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala berfirman, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dih, sesungguhnya kami wahyukan pada engkau wahai Rasulullah SAW wahyu risalah kerasulan sebagaimana yang kami wahyukan kepada Nuh dan para nabi yang setelahnya. Yang sebelum Nabi Nuh tidak teranggap sebagai seorang rasul. Fal imanu bir rusuli kullihim imanun mufassal mujmalun, maka iman kepada para rasul semua iman yang global. Wal imanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam imanun mufassalun, sedangkan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iman yang terperinci. Ya, yang kita membenarkan apa yang beliau kabarkan, yang kita mentaati semua yang beliau perintahkan, yang kita menjauhi segala apa yang beliau larang dan beliau cegah, dan kita tidak beribadah pada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Ya. Dan kita menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok yang paling kita cintai melebihi apapun setelah cinta kita kepada Allah. Ya, Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia menjadikan diriku sebagai sosok yang paling ia cintai setelah Allah melebihi kecintaan dia kepada keluarga, orang tuanya dan manusia seluruhnya. Nah, di annahu nabiyuna wa rasuluna, karena beliau adalah nabi kita, rasul kita. Wa tu'minu bima ja'a 'ala tafsir, dan Anda beriman dengan apa yang beliau bawa, apa yang dibawa oleh rasul secara terperinci. Ar-ruknul khamis, rukun yang kelima. Nah, fadol baca siapa? Jaki. Yaumal akhiri yusamma al yauma, oh ya, karena bukan mudah pun ini, yusamma al akhirah. Nah, nah, antus tusaddiq tajzima bih. Baik. Rukun yang kelima. Nah, itu beriman kepada hari kiamat. Beriman pada hari akhir. Wa huwa yaumul qiyamah yusamma yaumal akhirah. Dinamakan hari akhir, li'annahu ba'da dunia, karena didatangnya akhir setelah dunia. Ya. Wa yusamma yaumal qiyamah, dinamakan juga hari kiamat. Kenapa? Liqiyam min nasfi min kuburin, karena berdirinya manusia pada hari itu, mereka berdiri dari kubur mereka menghadap li rabbil alamin, menghadap Allah rabbul alamin. Usamma yaumal ba'as, dinamakan pula hari al-ba'as. Apa maknanya al-ba'as? Dibangkitkan, berbangkit. Li'anna nas yub'atsun, karena manusia dibangkitkan fihi, pada hari tersebut, min kuburihim, dari kuburan mereka. Yusamma nusyur. Nusyur wal ba'as. Hari berbangkit juga nusyur. Ya. Dia makan juga apa? Yaumaddin. Maliki yaumiddin. Falahu asma'un kathiratun. Dia punya banyak nama. Mimma yadulu ala. Ya. Idhamatihi. Atau adhamatihi. Ya. Yang menunjukkan akan keagungan hari tersebut. Wal iman bil yaumil akhir huwa tasdiqu bi husuli wa wuqu'ihi. Beriman pada hari akhir adalah membenarkan kejadiannya, adanya dan kejadiannya. Summa al isti'dadu lah, kemudian mempersiapkannya. Fala yakfi an tusaddiqa bih wa tajzima bih, enggak cukup Anda membenarkan dan memastikan. Bala budda min al isti'dadi lah, bahkan mesti mempersiapkan bekal. Wa taqdimil a'mali shalihah, dan mengedepankan amal-amal soleh. Wa taubati minal amal as-sayyi'ah, dan taubat dari amal-amal yang buruk. Wal ikhtari minal hasanati, dan memperbanyak kebajikan-kebajikan, dalam rangka mempersiapkan hari kiamat. Ya, fa anta tasta'iddu li hadzal yaum, maka kalau begitu Anda sudah siap untuk menghadapi hari tersebut. Ya, li'annahu yaumun la raiba fihi, karena adalah hari yang tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun. Ibrahim alaihissalam berkata dalam doanya, wala tukhzini yaumal yub'atsu, Ya Allah, janganlah Engkau hinakan aku pada hari ketika ya, mereka semua dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada hari di mana harta dan anak-anak tidak bermanfaat, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan kalbu yang salim, yang selamat dari kesyirikan. Fahuwa yaumun adzimun, hari yang besar. Yauma yafirru almar'u min akhihi, hari di mana orang-orang lari dari ya, saudara, seorang lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa banih, dari istri dan anak-anak. Likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Karena apa? Semua orang lagi dulu ya, memiliki perkara urusan sendiri-sendiri yang menyibukkan. Ya, Nugraha. Fala yunjihi min hadha illa al-amalu as-salih wa tarku al-amali as-sayyi'. Hadha huwa al-maqsudu bil iman bil-yawm al-akhir. Qala qala innahu laysa hunaka ma'thur wa innama hiya al-hayatu ad-dunya faqat. Wa hadha kafiru li'annahu mubaddilun lillahi wa rasulihi. Walima huwa walima an yuqsima. Ingat surah Al-Balad gimana? La uqsima atau la aqsumu? Hah? La uqsimu. Nah itu wazannya berarti. La uqsimu bihadal balad. Aku bersumpah dengan nama negeri ini, kata Allah. Fa Allahu amara rasulahu ayaqsuma bi rabbih annahu saya ba'atsu ibadahu. Allah akan benar-benar akan kelak akan membangkitkan hamba-hamba. Terus hayata nah bagaimana Nugraha wa fi hadzal yawm pada hari kiamat ini yubasharunahum mereka saling memandang ya wadul mujrimu si mujrim si kafir ini ya wad benar-benar berharap law yaftadi min adabi yaumin bibani. Mereka dapat menebus diri mereka dari adab pada hari tersebut. Mereka menebus dengan anak-anaknya sendiri. Wa sahibatihi wa akhi. Menebus dengan istri dan saudaranya. Wa fasilati lati tuwi. Ya. dan dengan wasilatih, apa ya, famili, ya, famili. Yang akan melindungi. Waman fil ardh jami'an tsumma yunji. Maupun menebus dengan semua yang ada di muka bumi ini. Ya, yang kemudian dapat menyelamatkan dia. Kala sekali-kali tidak. Innaha lawa. Fala yunjihi min hada. Tidak ada yang dapat menyelamatkan dia dari hal ini, azab Allah di hari kiamat, illal amalu as-salihu. Kecuali amal saleh di dunia. Wa tarkul amalu as-sayyi'u. Wa tarkul amali as-sayyi'i. Dan meninggalkan amal-amal buruk. Ada huwal maksud bil iman bil yawmil akhir. Inilah maksud beriman pada Allah dan hari. Beriman pada hari kiamat. Ya. Termasuk beriman pada hari kiamat, kata Syekh Al-Utsaimin di syarah salah satu usul. Ya. Mengimani adanya, ya, fitnah kubur. Pertanyaan kubur. Siksa kubur, adab kubur, maupun nikmat kubur. Nah, ini beriman pada hari kiamat. Termasuk beriman pada hari kiamat diantaranya mengimani mereka akan dihisab, dimizan, ditimbang. Mengimani adanya haud telaga Rasulullah SAW. Mengimani adanya as-sirat. Ya. Mengimani adanya kontar. Ya. Dan seterusnya dari surga dan neraka. Nah, ada orang percaya akhirat, tapi nggak percaya surga neraka, katanya itu fiksi aja. Nah, itu berarti dia kufur, kufur. Ada orang ragu terhadap akhirat, kufur, kufur. Tapi barang kalau itu. Paman kala, maka barang siapa yang berkata inna ulaisa hunaka ba'atun, wah nggak ada tuh hari berbangkit. Wa innama hiyal hayatu dunia faqat, kehidupan ini cuma di dunianya, maka dia kafir. Kenapa? Karena dia mendustakan Allah dan Rasulnya dan ijma' kaum muslimin, walima huwa ma'lum min ad-din bi darurah. Dan juga mendustakan sesuatu yang diketahui secara pasti oleh kaum muslimin, yaitu pengetahuan yang kaum muslimin tidak boleh tidak mengetahuinya. Ya. Wala syakka fi kufri man ankara al-ba'tsa wa an-nusyura. Maka tidak diragukan lagi tentang kafirnya orang yang mengingkari hari berbangkit. Walihada qala ta'ala, oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman, za'amal ladhina kafaru alla yub'atsu. Orang kafir mereka menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi la tub'atsunna. Katakanlah sekali kita, tidak demi Rabbku, kalian benar-benar akan dibangkitkan. Summa latunabba'unna. Kemudian kalian akan ditampakkan. Bima amiltum. Dengan apa yang kalian kerjakan. Wadhalika 'alallahi yasir. Itu sangat mudah bagi Allah. Wallahu amara rasulahu ayyuqsima birabbihi annahu sayba'atsu ibadah. Allah memerintahkan kepada Rasulnya Muhammad SAW agar beliau bersumpah dengan atas nama Allah bahwa Allah kelak akan membangkitkan hamba-hambanya. Wa qauluhu za'ama za'mu huwa al-kadzib. Za'am maknanya dusta. Za'ama alladziina kafaru, yaitu mereka berdusta. Kadzabu. Fi qaulihim, tentang ucapan mereka ini. Allah Ta'ala berfirman, qul in hiya illa wa qalu, mereka berkata, in hiya illa hayatuna ad-dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Kehidupan ini tidaklah kehidupan ini kecuali kehidupan dunia aja, dan kita tidak akan dibangkitkan. Ya. Dan mereka berkata, wa qaulu ma hiya illa hayatun ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahru. Ya, ini kaum dahriyah. Dan mereka berkata, tidaklah kehidupan kita ini kecuali kehidupan dunia, kita mati, kita hidup, tidak ada yang membinasakan kita kecuali ad-dahr masa. Ayaidukum annakum idza mittum wa kuntum turaba wa idama annakum mukhrajun. Apakah ia berjanji bahwasanya jika kalian mati dan kalian telah menjadi tanah dan tulang, bahwasanya kalian akan dikeluarkan? Hayhata hayhata lima tu'adun. Jauh-jauh dari apa yang telah dijanjikan pada kalian. In hiya illa hayatuna dunya Kehidupan itu tidak lain kecuali dunia. Namun tuanah ya wa manah nubi mab'usi. Yang kita hidup, kita mati di dunia ini dan kita tidak akan dibangkitkan. Na'udzubillah. Ini keyakinan orang-orang kafir. Pak Yusuf, apa itu? Maqalatu hakadha maqalatul kufari. Maqalatul kufari qadiman wa hadithan. Yunkiru. Yunkiru. Hujjatun. Hujjatun illa annahum yaquluna kaifa idza mata an-nasu wa sawmu taraban turaban. Annahum yaquluna annahum yub'atsun. Hakadha maqalatul kufar qadiman wa haditsan. Ini ucapan orang-orang kafir dahulu dan sekarang. Yungkirun al-ba'tha, mereka mengingkari hari kiamat, hari berbangkit. Walaysa lahum hujjatun, mereka enggak punya argumentasi sedikit pun. Illa annahum yaqul, kecuali mereka hanya mengatakan, kaifa idza mata an-nas? Gimana ceritanya jika manusia telah mati, wasaru turaban annahum yub'atsun? Mereka telah menjadi tanah, kemudian mereka dibangkitkan. Hada mustahil, kata mereka. Ini impossible. Qala man yuhyil idama wa hiya ramim. Maka Allah berfirman. Dia berkata, siapakah yang menghidupkan tulang-tulang setelah dia hancur, dalam keadaan dihancur? Subhanallah. Hum min qablu, padahal mereka sebelumnya, sebelum ada tulang sekalipun, kanu ghaira maujudina aslan. Mereka enggak ada aslan sama sekali. Mereka enggak ada sama sekali. Sebelum ada tulang sekalipun mereka enggak ada sama sekali. Ya. Hal ata 'alal insani hina min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura. Apakah tidak datang kepada kalian berita tentang manusia? Ya. Di suatu masa yang mereka dahulu tidak pernah disebut-sebut. Ya, mereka enggak pernah disebut apa itu manusia, enggak ada, enggak pernah disebutkan, artinya enggak ada wujudnya. Nah. Tabarakallahu fikum. Tsumma khalaqahumullahu jalla wa ala, kemudian Allah menciptakan mereka. Alladzi khalaqahum fil bidayah, maka yang menciptakan mereka di awal kali, qadirun min babi aula ala iadatih. Tentu lebih utama lagi untuk mampu mengulangi penciptaan mereka. Kan begitu, membuat lebih awal itu lebih sulit daripada mengulangi. Yang susah itu yang pertama. Lihat, orang mau menciptakan mobil, yang susah itu pertamanya, eksperimen. Yang berikutnya mah gampang, udah ada formasinya, udah ada basicnya, cetakannya kayak apa, yang dasar itu. Untuk bikin masakan, jualan, yang pertama itu cari resep. Yang keduanya gampang. tukang bak, tukang sate, awal bisa enak itu gimana? Susahnya awal. Di eksperimen, percobaan, ya, tes segala macam, gagal, coba kurang ini, kurang itu, sampai wah enak nih. Tadi apa bumbunya? Begini-gini. Nah, itu lihat susah proses. Besoknya dia jualan, ya udah. Ada yang beli langsung dia bikin. Rasanya sama kayak awal. Berarti lebih susah apa? Perdana. Tapi manusia diciptakan perdana mudah bagi Allah. Mengulangi lebih mudah lagi. Ya, lebih mudah lagi. Darabalana masalan wa nasiya khalqah. Ia membuat perumpamaan untuk kami, ya, dan melupakan penciptaannya. Qala man yuhyil idama wa hiya ramim. Dia berkata, siapa yang menghidupkan tulang belulang dalam keadaan dia sudah hancur? Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwal marrah. Katakanlah kepada mereka yang menghidupkan tulang-tulang tersebut setelah hancur, ialah yang menciptakannya pertama kali. Wa huwa bikulli khalqin 'alim. Maka dia Allah Maha mengetahui semua makhluk. Al-Qur'an mamlu'un biraddi 'ala munkiri al-ba'ts. Maka Qur'an itu isinya penuh dengan pengingkaran terhadap, bantahan terhadap para pengingkar hari berbangkit. Wa aidan ayyuhuma a'dhamu, dan juga mana sih yang lebih besar penciptaannya? Khalqus samawati wal ard am khalqul insan? Penciptaan langit dan bumi apa penciptaan manusia? La syakka anna khalqas samawati wal ard, tidak diragukan lagi bahwasanya penciptaan langit dan bumi a'dhamu min khalqil insan, itu lebih agung, lebih dahsyat, lebih besar dibandingkan dengan penciptaan manusia. Allah Ta'ala berfirman, la khalqus samawati wal ard akbar min khalqin nas. Maka penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Alladzi qadara ala khalqis samawati wal ard qadirun ala ay yakhluqa al insana min babi aula. Maka zat Allah yang maha mampu menciptakan langit dan bumi, dia lebih mampu lagi untuk menciptakan manusia. Nah, tafadhal. Jumakir. Lah, Gus Baha itu Asy'ariyah. Syekh Jumakir Wahabi. Tafadhal. Nah, ya, kemudian juga Allah Jalla wa'ala menghidupkan bumi, tanah ini ba'da mautih setelah matinya keringnya. Takunul ardu qahilah. Laisa fiha syai'. Maka bumi ini sebelumnya qahila di hampa juroda, kosong, laisa fiha syai. Enggak ada apa-apa. Ya, fa idza anzala 'alaiha al-matar, fa idza nazala 'alaiha al-matar, maka ketika hujan turun ya ke bumi, fa innaha tataharraku bin nabat. Maka bumi pun berubah, bergerak, tumbuh. Fahadal habbu, jangan hubbu ya, habbu. Biji-bijian ini ya, yang mati, benih yang mati, al-mutafarriqu yang terpencar fil ardi tanah, ya ya, wayan itu dia kemudian hidup dan tumbuh. Kemudian nabatan dia menjadi tumbuhan, asjar, pohonan yang berbuah, tumbuh-tumbuhan yang nakhilan, pohon korma, anaban, anggur, anwa'an minan nabatat, dan berbagai jenis dari tumbuhan. Waya kanat fil awal maitah, maitatan, dan awalnya dia adalah mati. Alisal ladhi ahyal arda ba'da mautiha, bukankah yang menghidupkan bumi setelah matinya keringnya, qadiran ala ayyuhyal insana ba'da mautihi, itu lebih mampu lagi. Dia juga mampu untuk menghidupkan manusia setelah matinya. Hadza waqi'un yushahiduhu an-nas. Ini memang yang terjadi, disaksikan sendiri oleh manusia. Annal ardu maitah al-yabisah, bahwasanya bumi tanah yang yabisah yang kering. Yang mati yang kering. Al-hadimah sama kering juga. Ya. Khasyiah, yang kerontang gitu. Idza anzalallahu 'alaihal ma'a, jika Allah turunkan air hujan, ikhdarrat, dia menghijau. Wazdaharat subuh bin nabat, dengan berbagai tumbuhan. Allah Ta'ala berfirman, wataral arda hamidatan, engkau melihat bumi itu kering, fa idza anzala 'alaihal ma'a, jika Allah turunkan air hujan ke atasnya, ihtazzat warabat wa anbatat min kulli zawjin bahij, maka dia akan subur ya, tumbuh, menumbuhkan tumbuhan dari segala tumbuhan yang bahij, yang indah. Dalika bi anna Allah wal haq, yang dibikin itu kalau Allah al haq, wa annahu yuhyil mauta, dan Allah lah yang menghidupkan yang mati, wa annahu ala kulli syai'in qadir, Allah maha mampu atas segala sesuatu. Wa anna sa'atan atiyatun, hari kiamat itu pasti akan datang, la raiba fiha, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, Allah akan membangkitkan semua yang ada di dalam kubur. Wa hadha syahidun yarahun nas, disaksikan sendiri oleh manusia, la yunkirunahu, mereka enggak mengingkari. Man alladhi qadara ala ihya'il hadzal nabat, siapakah yang mampu untuk menghidupkan tumbuhan ini? Mana yang dikeluarkan dari min hadal habil yabis wal waraq wal aqsan was simar, siapakah yang mengeluarkan dari biji-bijian yang kering ini, dari dedaunan, dari ranting-ranting dan buah-buahan ini? Wallah subhanahu, ya Allah. Fa idza kana yabasu hadzal nabata ba'da mautihi, jika Allah yang menumbuhkan tumbuhan ini setelah matinya, bahwa qadirun, maka Allah yang mampu, ala ayyabas, untuk membangkitkan man fil kubur, yang ada di dalam kuburan. La yujizuhu syai'un subhanahu wa ta'ala, sesuatu apapun tidak ada yang dapat melemahkannya. Baik, cukup ya, sampai nanti di halaman 41. Wa aidun ya, lam yakun hunaka ba'sun wa jaza'un. Nah ini seterusnya nanti insyaallah. Ya, subhanallahi walhamdulillah, syada la ilaha illallah.